dan biidnillahi azza wa jal dia pun akan mendapatkan kebahagiaan dengan sebab amal perbuatan yang dia lakukan. Dan itu termasuk bagian dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu seseorang diberi kemudahan untuk beramal dengan amal yang baik. Namun sebaliknya, apabila amal perbuatannya adalah amal yang jelek, maka di alam kuburnya pun dia akan ditemani dengan teman yang jelek, yaitu amal perbuatannya, kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam hadis ini terdapat anjuran, dorongan, bahkan perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam agar kita memperhatikan amal perbuatan yang kita lakukan. Semestinya kita bisa berupaya dan berusaha untuk mencari bekal, bekal yang baik untuk kita bawa nanti di kehidupan akhirat. Tergantung bekal kita. Kalau bekal yang kita persiapkan adalah bekal yang bisa kita manfaatkan nanti di jannahnya Allah, maka akan dimasukkan ke dalam jannah. Sebaliknya, jika bekal yang kita siapkan adalah bekal menuju an-nar, iyadan billah, maka kesengsaraan yang akan dia rasakan nanti di dalam neraka, iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan al-jannah wan-nar adalah hadis yang akan kita baca di malam hari ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. Yang maknanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannah, jannah, أقرب, lebih dekat, إلى أحدكم, lebih dekat kepada kalian, min syiraki na'lihi, daripada tali sandalnya. Menunjukkan bahwasannya al-jannah itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Wan-naru mithlu dzalika, neraka juga sama, yakni lebih dekat kepada kita daripada tali sandal kita. Kalau kita lihat dan perhatikan sandal yang kita pakai, yakni ada sesuatu yang kita jepit, sesuatu yang bisa menahan kaki kita supaya nyaman kaki kita memakai sandal, itu lebih dekat. An-nar, al-jannah, lebih dekat daripada tali tersebut. Misalkan sandal jepit misalnya, nempel langsung ke kulit kaki kita. Al-jannah wan-nar lebih dekat daripada itu, lebih dekat daripada tali sandal kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan dalam syarah beliau terhadap hadis ini, hadal hadith yatadhammanu targhiban wa tarhiban. Hadis ini terkandung di dalamnya targhib wa tarhib. Targhib yakni harapan baik dari seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Ada bentuk targhibnya, harapan. Wa tarhiban juga ada bentuk mada, rasa takut, khawatir akan masukkan ke dalam an-nar. Yatadhammanu targhiban fil jumlatil ula, yaitu pada jumlah yang pertama dari hadis ini, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi. Penggalan yang pertama ini adalah targhib, harapan dari seorang hamba bahwasanya jannah itu dekat. Ada harapan. Al-jannatu aqrab ila ahadikum min shiraki na'lihi, wa shirakul na'li huwa sayr alladhi ala dhahril qadam, wa huwa qaribun minal insani jiddan, wa yudrabu bihil mathal fil qurbi. Shiraku na'lih, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah, yaitu tali, yakni yang ada pada sandal kita, yang berada di atas punggung kaki kita. Dan ini sangat dekat sekali dengan seorang insan yang memakai sandalnya. Bisa dilihat dekat, langsung nempel. Dan ungkapan ini disebutkan untuk menjelaskan bahwa al-jannah itu sangat dekat. Sangat dekat. Demikian pula an-nar itu sangat dekat dengan seorang hamba. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ialah dengan sebab amal ketaatan, dengan sebab amal kebaikan, walaupun itu adalah amal yang kecil, amalan yang ringan misalnya, dengan sebuah kalimat, sebuah kata, seorang bisa masuk ke dalam jannah. Amalan yang ringan, amalan yang kecil, amal ketaatan, amal kebaikan, apabila dilakukan oleh seorang insan dengan ikhlas lillahi azza wa jal, dengan sebab itu dia akan masuk ke dalam al-jannah. Beliau menyebutkan di antara contohnya ialah yang menunjukkan dekatnya seorang hamba dengan al-jannah ialah qad takunul kalimatul wahidatu sababan fi dukhulil jannah. Terkadang sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba bisa menjadi sebab dimasukkannya dia ke dalam jannah. Sebuah kalimat. Berarti masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah mudah dan sangat dekat. Dengan sebuah kalimat seseorang bisa masuk ke dalam jannah. Faqad yatakallamul insanu bil kalimatil wahidati min ridwanillahi azza wa jal la yadhunnu annaha tablughu ma balaghat fa idha hiya tusiluhu ila jannatin na'im. Terkadang seorang berbicara, menyampaikan sebuah kalimat, kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyampaikan nasihat, mengingatkan saudaranya dengan membacakan firman Allah subhanahu, mengingatkan saudaranya dengan menyebutkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, yang dia tidak menyangka kalimat ini sangat bernilai. Ternyata kalimat yang dia ucapkan menjadi sebab dimasukkannya dia ke dalam al-jannah. Dan hadis ini tentunya lebih umum, tidak hanya pada ucapan, tidak hanya pada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba. Semua amal ketaatan itu menjadi sebab dimasukkannya seseorang ke dalam al-jannah. Walaupun amal ketaatan tersebut terlihat kecil, ringan, gampang, atau mungkin dianggap sebagai amalan yang sepele, bisa jadi sebab masuk ke dalam al-jannah. Qala rahimahullahu ta'ala fa inna kathrata at-ta'ati wajtinabal muharramati min asbabi dukhulil jannah wa huwa yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sesungguhnya banyaknya ketaatan, yakni seorang memperbanyak dengan melakukan amal ketaatan, wajtinabul muharramat, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, min asbabi dukhulil jannah, termasuk dari sebab-sebab dimasukkannya dia ke dalam jannah, wa huwa yasirun ala man yassarahullahu alaihi, dan perkara ini semuanya mudah untuk dilakukan oleh seorang yang diberi kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua jenis amal ketaatan mudah untuk dilakukan oleh mereka-mereka yang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Demikian pula sebaliknya, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, juga akan mudah untuk dia lakukan, yakni mudah untuk dia tinggalkan, jika dia mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yasirun alaihi, mudah baginya kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kemudahan. Fa anta tajidul mu'min, engkau bisa dapati seorang mukmin yang diberi kelapangan dadanya, diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan amal ketaatan. Kita bisa dapati dan bisa perhatikan kalau dia ngerjakan sholat, dia masya Allah dengan tenang dia kerjakan, dengan tumakninah dia kerjakan. Demikian pula seorang yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan zakatnya, dengan mudah dia mengeluarkan zakatnya tanpa memperhitungkan untung ruginya, langsung keluarkan zakatnya, sedekahnya. Demikian pula dengan puasa, dia akan bersegera dan dengan mudah untuk melakukan itu semuanya. Haji, umrah, dan semua amal kebaikan akan mudah bagi dia untuk melakukannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya kemudahan. Demikian pula dengan meninggalkan kemaksiatan atau sesuatu yang diharamkan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yasirun alaih, akan mudah bagi dia untuk meninggalkan itu semuanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala beri kemudahan, beri pertolongan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ini penggalan hadis yang pertama. Al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Bagi yang ingin masuk ke dalam jannah, ketahuilah bahwasannya jannah itu sangat dekat kepada kita daripada tali sandal kita. Maka carilah atau lakukanlah sebab-sebab untuk bisa masuk ke dalam jannah. Amal ketaatan dikerjakan, kemaksiatan-kemaksiatan ditinggalkan. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah faedah terkait dengan amal kebaikan, bahwasannya amal kebaikan walaupun itu adalah amal yang sedikit atau amalan yang kecil atau amalan yang kita anggap sebagai amalan yang sepele, jangan diabaikan, jangan di mana dibiarkan begitu saja. Karena bisa jadi dengan sebab kita melakukan amal perbuatan tersebut, kita bisa masuk ke dalam al-jannah. Semua amalan yang kelihatannya itu adalah amalan yang sepele, padahal itu amalan kebaikan. Yang kelihatannya itu adalah amalan yang kecil, mungkin kita anggap enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Contoh misalnya mempersiapkan untuk diselenggarakannya kajian, seorang bantu dengan menyiapkan mejanya, seorang bantu dengan menyiapkan mikrofonnya, seorang bantu dengan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kajian misalnya, atau ibadah-ibadah yang lainnya, bantu nyapu masjid, membantu ngambil sampah yang tadinya di luar tempat sampah kemudian kita ambil dan kita masukkan ke dalam tempat sampah. Itu semuanya adalah amalan-amalan yang nampaknya amalan yang ringan dan kelihatannya itu amalan-amalan yang sepele, tapi bisa jadi dengan sebab itu seseorang bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengatur parkiran misalnya, atau ta'awun membantu dalam hal-hal kebaikan dan seterusnya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan sedikit pun dari perkara-perkara yang baik. Selama itu perkara yang baik dan kita mampu untuk melakukannya, kita lakukan. Jangan kita remehkan, jangan kita sepelekan. Dengan keikhlasan dalam hati kita ketika kita melakukan amalan tersebut, biidznillahi azza wa jal, amalan yang tadinya kecil tetapi menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu aw tu'azzimuhu an-niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang nampaknya itu adalah amalan yang besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi kecil nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat dalam hati kita. Ibadah haji misalnya yang membutuhkan tenaga, butuhkan materi, uang, dana dan seterusnya, fisik yang kuat, dan tidak diragukan lagi pahala yang besar yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji. Namun ibadah haji ini bisa menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa menjadi ibadah yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat dalam hati kita. Dengan sebab niat dalam hati kita. Untuk apa kita menunaikan haji? Niatnya kita apa? Demikian pula ibadah yang lainnya, puasa misalnya. Masya Allah, dari pagi, dari sahurnya dia makan dengan baik. Kemudian di siang harinya, Masya Allah, dijaga puasanya. Puasa sunnahnya, puasa wajibnya. Tidak diragukan amalan ini adalah amal ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Namun bisa jadi kecil nilai pahalanya, atau bahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula amalan-amalan yang kecil yang ringan. Nah, yang kita mungkin menilai amalan tersebut enggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menganggap amalan itu enggak bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Tetapi dengan sebab niat seorang hamba dalam melakukan amalan kecil ini, maka amalan yang kecil ini bernilai tinggi, bernilai besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisababin niyyah, dengan sebab niat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak contoh-contoh dalam hal ini. Seperti seorang yang berusaha untuk menghilangkan gangguan yang ada di jalan, berupa duri misalnya, atau sesuatu yang mengganggu orang lain, diambil kemudian disingkirkan, dapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga semestinya seorang insan, seorang mukmin, bisa memanfaatkan kesempatannya untuk melakukan amal kebaikan. Tidak melihat ini kecil, sepele, besar, atau seterusnya. Selama dia mampu untuk melakukan amal kebaikan tersebut, maka dia akan melakukannya dengan niat ikhlas lillahi azza wa jal. Bisa jadi dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan terhadap kucing saja atau binatang, binatang kucing ataupun anjing, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, yang insyaallah jika Allah mudahkan akan kita baca hadis-hadis tersebut dalam kitab kita ini, Riyadhus Shalihin. Sebutkan dengan sebab memberikan air minum kepada anjing yang kehausan, dia masuk ke dalam al-jannah. Memberi makan atau membebaskan binatang biar bisa mencari makanannya sendiri, dan seterusnya dari amal-amal yang kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, namun besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab an-niyah. Dan itu semuanya kembali kepada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Karena tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu untuk melakukan amal kebaikan, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang kecil, amalan sepele. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu penggalan hadis yang pertama. Targhib, adanya harapan, harapan untuk masuk ke dalam al-jannah. Penggalan hadis yang berikutnya terdapat di dalam terhib, yakni bentuk atau rasa takut dan kekhawatiran akan dimasukkan ke dalam an-nar, karena an-nar itu jaraknya dekat kepada seorang, lebih dekat daripada tali sandalnya. Qala rahimahullah, berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa kadzalika an-nar, demikian pula dengan an-nar. Dan ini jumlah yang kedua atau penggalan hadis yang kedua. Wan naru mithlu dzalika, wa hiya allati fiha at-tahdzir. Dan dalam hadis ini, dalam potongan hadis yang kedua ini, terdapat tahdzir, peringatan dari Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya agar berhati-hati dalam melakukan sebuah amalan. Bisa jadi amalan yang kelihatannya baik menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam an-nar. Qala rahimahullahu ta'ala, يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنار مثل ذلك. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dan an-nar itu sama seperti dengan al-jannah keadaannya, keberadaannya, dekatnya dengan seorang hamba lebih dekat daripada syiraku na'lihi. Fa innal insana rubbama yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan wa hiya min sakhatillahi fayahwi biha fin nari kada wa kada min as-sinin wa huwa la yadri. وما أكثر الكلمات التي يتكلم بها الإنسان غير مبال بها وغير مهتم بمدلولها فترديه في النار في نار جهنم نسأل الله العافية. Beliau mengatakan, sungguhnya seorang insan ada yang berbicara dengan pembicaraan dengan sebuah kalimat tanpa dia pikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia ucapkan. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam agar kita waspada dan berhati-hati dengan lisan. Lisan yang Allah berikan kepada kita, lisan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai nikmat untuk kita semuanya. Dengannya kita bisa berbicara, dengannya kita bisa berkomunikasi, dengannya kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan dalam hati kita. Lisan. Ternyata apabila seorang salah dalam menggunakan lisan tersebut, mengucapkan ucapan yang dia tidak memikirkan dampak baik buruk dari apa yang dia ucapkan. Ternyata dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah subhanahu. Ternyata dia berkata dengan perkataan yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kumpul dalam sebuah majlis. Sedang majlis. Naam. Ngobrol sana sini, ngobrol sana. Yang dia obrolkan adalah aib-aib saudaranya. Yang sebenarnya bukan tempatnya untuk membicarakan hal tersebut. Terjatuh dalam riba. Terjatuh dalam namimah. Mengadu domba. Fulan dengan fulan. Diadu. Dia beritakan. Dia ceritakan di situ. Aib-aibnya. Ini termasuk. Berbicara. Dengan kalimat-kalimat yang. Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dia enggak memikirkan apa yang dia bicarakan ini sebetulnya bisa mengantarkan ke dia, dia ke dalam annar. Fayahwi biha finnar. Kemudian dia dilemparkan dan diseret kemudian dimasukkan ke dalam annar. Yakni betapa dekatnya annar kepada salah seorang di antara kita. Dan itu lebih dekat daripada tali sandalnya kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah masuk waktu adzan isya. Kemudian kita akan lanjutkan ba'dal isya, yakni ba'dal adzan. Fal muadzin yuadzin tafadhal barakallahu fiikum. Nah, kita lanjutkan sedikit penjelasan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaitu hadith al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Pada penggalan yang kedua dari hadith ini, wan naru mithlu dhalik, dapat peringatan dari Rasul alaihi salatu wassalam agar kita berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan. Hati-hati. Bisa jadi yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam annar dalam keadaan kita tidak menyadari bahwa apa yang kita ucapkan ini bisa mengantarkan ke dalam annar. Bisa jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan menjadi sebab dimasukkannya seseorang ke dalam an-nar. Maka hati-hati, hati-hati dari kemaksiatan-kemaksiatan, hati-hati dari perkataan-perkataan. Jaga tutur kata kita, lisan kita. Dan ini yang sering-sering terjadi dengan sebab lisan. Dan memang ancamannya demikian bagi mereka-mereka yang tidak menjaga lisannya, akan dimasukkan ke dalam an-nar. Dan pahala yang besar bagi mereka yang menjaga lisannya, menjaga tutur katanya, dimasukkan ke dalam jannah, dijamin oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis disebutkan dalam bab al-mujahadah agar kita bisa bersungguh-sungguh, bisa mujahadah dalam melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam al-jannah, karena jannah itu lebih dekat daripada tali sandal yang kita pakai. Demikian pula dibutuhkannya mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam meninggalkan amalan-amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam an-nar, karena sungguhnya an-nar itu sangat dekat jaraknya kepada kita. Mujahadah. Hadis berikutnya kita akan bacanya, yaitu hadis dari Abi, dari sahabat Abi Firas Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghayra dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bikathrati sujud rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Firas, nama beliau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang membantu Rasul alaihi salatu wassalam, pembantunya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan banyak sahabat-sahabat yang menjadi pembantunya Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Rabi'ah bin Malik. Demikian pula sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan yang lainnya. Dan mereka memiliki kemuliaan karena membantu Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka-mereka ini yang membantu Nabi alaihi salatu wassalam min ahli suffah, disebut dengan ahlu as-suffah, yaitu para sahabat muhajir yang hijrah meninggalkan kota Makkah pindah ke kota Madinah. Mereka enggak memiliki tempat tinggal. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan tempat tinggal untuk mereka dalam masjid, Masjid Nabawi, dan jumlah mereka cukup banyak. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang lainnya datang kepada para sahabat yang tinggal di Masjid Nabi alaihi salatu wassalam dengan membawa makanan, susu, dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dari kalangan muhajirin. Nah, Rabi'ah ibn Malik radhiyallahu an Al-Aslami membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat beliau bermalam bersama Nabi alaihi salatu wassalam, fa'atihi biwadhu'ihi. Kemudian beliau pun, Abu Firas Rabi'ah Al-Aslami, membawa kepada Nabi alaihi salatu wassalam wadhu'ihi dengan difathahkan huruf wawnya, fa'atihi biwa wadhu'ihi, adalah al-ma alladhi yutawadda'u bihi, yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Adapun wudu dengan mendhammahkan huruf wawnya, wudu, beda harakatnya, beda harakat wawnya. Yang pertama tadi wa wudu, yang kedua wudu, beda makna. Indahnya bahasa Arab, beda harakat beda makna, beda harakat beda makna. Wudu yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Wudu adalah perbuatannya, amalnya, fiilnya, kata kerjanya, yaitu perbuatan berwudu. Nah, Abu Firas Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu datang membawa air yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berwudu. Datang dengan membawa hajatihi wa hajatihi. Hajatihi, sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak disebutkan apa itu. Yang jelas hajatihi yakni segala yang dibutuhkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Entah apa yang dibutuhkan tidak dijelaskan di sini. Disebutkan dengan kalimat yang umum, apa yang dibutuhkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada tawaran dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu an, kita ambil faedah pada kalimat kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi, yakni adanya bentuk ta'awun, bentuk kerjasama, tolong menolong, bantu membantu. Rabi'ah Al-Aslami membantu Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengambilkan air wudhunya, berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk berwudhu, mengambilkan dan membawakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu bukan amalan yang rendah, amalan yang mulia, membantu. Apalagi yang dibantu adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam ingin membalas kebaikannya dia. Sudah dibantu, datangkan air wudunya, didatangkan apa yang dibutuhkannya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam berikan tawaran kepada Abu Firas Rabi'ah Al-Aslami, salni, mintalah kepadaku, mintalah sesuatu padaku. Yani sebagai bentuk ucapan terima kasihnya Nabi alaihi salatu wassalam membalas kebaikan Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu an. Maka sahabat yang mulia ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku inginkan, aku minta kepadamu untuk bisa menjadi teman dekat nanti di jannah, menjadi pendamping, menjadi seorang yang menemani di dalam jannah. Permintaan dari sahabat yang mulia Abu Firas Rabi'ah Al-Aslami, seorang pembantu yang membantu Nabi alaihi salatu wassalam. ketika dikasih tawaran, mau apa kamu? Kamu sudah ngambilkan aku ini, sudah bawakan ini, sudah bantu ini, sudah ngerjakan ini. Sekarang mau apa? Kalau kita mungkin, ya mungkin pembantu-pembantu yang membantu orang lain, atau status dia bukan sebagai pembantu sebenarnya, tapi memang dia lagi berusaha untuk menolong. Ketika diberi tawaran, mungkin yang akan dia minta adalah harta. Ini Abu Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu ketika diberi tawaran untuk meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjawabnya, as'aluka, aku meminta kepadamu, meminta supaya aku bisa menjadi teman di dalam jannah. Waqad qala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada paragraf ini, penjelasan hadis ini, waqad yatawaqqa'ul insanu anna hadzal rajul sayas'alu malan walakin himmatuhu kanat 'aliyah. Mungkin ada orang yang akan menganggap, yakni atau ketika berada pada posisi seperti Abu Rabi'ah ketika diberi tawaran suruh minta, mungkin ada orang yang menganggap akan meminta harta, minta balasan berupa harta, imbalannya. Apa yang kamu mau? Aku ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Tapi Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu himmatuhu kanat 'aliyah, cita-citanya itu tinggi, keinginannya besar, keinginan tinggi, masya Allah, cita-citanya beliau. Qala, beliau minta agar menjadi teman, temannya Nabi alaihi salatu wassalam, yang mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam dalam jannah. Berarti yang dia, yang beliau pandang adalah kehidupan nanti di akhirat, bukan dunia yang beliau lihat, tapi akhiratnya. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin jadi temanmu di dalam jannah. Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, awa ghaira dalik, yang lain ada enggak? Jangan yang ini, yang lain. Maka Abu Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu mengatakan, huwa dzak, yang aku inginkan cuma itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awa ghaira dzalik, yakni mintalah sesuatu yang mungkin aku bisa berikan langsung kepadamu, aku bisa membantumu, aku bisa wujudkan untukmu. Jangan ini, jangan menjadi teman di dalam jannah, jangan permintaan yang seperti itu. Awa ghaira dzalik, ada yang lain, maksudnya selain itu. Qultu huwa dzak, itu ya Rasulullah alaihi salatu wasallam yang aku inginkan. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku supaya kamu bisa menjadi teman dekatku nanti dalam jannah, yaitu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Satu faedah sebagai penutup di majlis kita kali ini insyaallah taala, walaupun kita belum membaca syarah dari hadis ini, tapi labas untuk penutup faedah, yaitu kalimat fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Sekarang bantu aku, yakni Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu an untuk membantu beliau supaya keinginannya ini bisa terwujud. Dengan apa cara membantunya? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak salat. Maka dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah faedah, dalilun ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku an yudkhila ahadan fil jannah. Nabi alaihi salatu wassalam tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki hak kemampuan untuk memasukkan siapapun ke dalam al-jannah. Buktinya hadis ini, di antaranya. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan atau beliau memiliki kemampuan, sudah mungkin akan mengatakan, "Dah, nanti kamu jadi temanku, akan masuk ke dalam jannah." Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Rabi'ah Al-Aslami, "Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud." Walihada lam yadhman lihada ar-rajul an yu'tiyahu matlubahu walakinahu qal. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam tidak memberikan jaminan kepada orang ini, memberikan apa yang dia inginkan. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan cara-cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan ini. Cara-cara untuk masuk ke dalam al-jannah, yaitu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah. Nah, tentunya salat wajib juga harus dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah berkaitan dengan hadis ini. Memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Ini salat kapanpun dilakukan, salat sunnah mutlaqah sangat dianjurkan. Setiap saat dilakukan, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang, yaitu tiga waktu. Yang pertama ialah dari setelah sholat fajar sampai terbitnya matahari, meningginya matahari. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari itu berada di tengah-tengah langit. Kemudian yang ketiga adalah setelah selesai sholat asar sampai terbenamnya matahari. Demikian yang bisa kita sampaikan biidznillahi azza wajal. Penjelasan dari hadis tersebut kita akan baca kembali dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah di pertemuan yang berikutnya biidznillahi azza wajal. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.